masihkah diperintahkan untuk menggunakan protokol bagaimana perkembangan wabah ini, lalu sampai kapan shaf salat berjarak? Ya, yang saya ketahui sampai sekarang dari pemerintah kita belum merubah aturan prokes ya, protokol kesehatan masih tetap baik dalam bab sholat maupun dalam bab-bab yang lain. Ya, jadi tetap kita bersabar ya, isbiru dengan kondisi ini, baik kita dalam sholat maupun dalam hal yang lain, tetap kita jaga protokol kesehatan, ya, ta'atan li wulatil umur. Ini juga bagian dari ketaatan kepada waliul amr ya. Kita ini sedang membahas tadi as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur, ya kan? Nah, di antaranya ini yang sedang kita bahas ini, pertanyaan tentang protokol kesehatan, kita bersabar, nasbir. Ini adalah bagian daripada ta'atu wulatil umur. Ya. Sehingga insyaallah dengan niat itu kita akan dapat pahala. Berbeda antara orang yang memakai protokol kesehatan murni karena menjaga diri. Ya. Dengan yang memakai protokol kesehatan karena ketaatan kepada waliul amr. Yang pertama, mungkin dapat sehatnya tapi enggak dapat pahalanya dari sisi ketaatan kepada waliul amr. Yang kedua, insya Allah dapat dua-duanya. Walaupun yang inti adalah ketaatan kepada waliul amr. Dapat pahala. Syukur-syukur juga selamat dari bahaya penularan COVID. Ya. Nah, jadi sabar. Jangan memakainya karena seseorang. Lihat ada orang pakai. Enggak ada orang tertentu enggak pakai. Jangan. Ya. Antum turaqibun Allah. Antum turaqibun Allah. Antum dilihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi berusaha tetap memakai. Nah, dan penularan sampai sekarang ya masih banyak. Penularan sampai sekarang masih banyak. Dan di sebagian tempat ya tinggi. Makanya harus berhati-hati, jangan bermudah-mudahan, jangan menyepelekan. Virus ini kan nggak nampak, nggak seperti antum melihat ular yang mau menyerang antum, ya kan, kelihatan. Tapi ini kan nggak kelihatan. Jadi jangan seolah-olah aman, ya, tidak ada ancaman, jangan. Nah, kita ini di komunitas seperti ini sangat rentan penularan. Kalau ada yang kena, dikhawatirkan ya menular ke yang lain. Maka dari itu jaga, ya jaga antum dalam jumlah yang banyak seperti ini harus lebih berhati-hati. Ya, keluar-keluar dari wilayah pondok misalnya, kalau bukan yang ada kegiatan dan diizinkan jangan keluar. Apalagi sampai keluar sana jauh-jauh. Dan pondok kan punya aturan, ya kan? Bagaimana keluar izinnya dan seterusnya. Ya, jadi usahakan tetap di sini, isbiru, sabar. Nah, begitu pula interaksi dengan orang-orang luar. Makanya diharapkan ya tetap kunjungan wali-wali santri pun jangan dulu. Ya, di sebagian pondok ya. Kita cerita pondok di luar ya, di berita-berita itu, pondok di luar. Artinya bukan pondok milik ikhwah kita. Ya. Awal penularan terjadi ketika ada kunjungan-kunjungan wali. Berdatangan wali-wali santri menengok putra-putri mereka, terjadilah penularan dan sudah ya. Banyak sekali yang kena. Ya. Nah, kita enggak ingin seperti itu. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari hal yang seperti itu. Karenanya perlu usaha juga. Bukan hanya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal titik, tapi kita menelantarkan kewajiban kita. Tidak. Tetap berusaha. Tetap kita berusaha dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal.